Setelah itu bahwa bagaimana menjadi suami, bagaimana jadi istri, ya kira-kira saja ya. Kira-kira cocok ya kita pakai kan itu. Begitu punya anak, jadi ayah, jadi ibu. Ya, jadi ayah, jadi ibu. Tidak pernah ada sekolahnya. Kan tidak ada sekolah ayah, ibu ya. Nah, yang lebih parah lagi adalah begitu nanti kita punya cucu dengan izin Allah, itu jadi kakek, jadi nenek pun kita tidak pernah tahu ilmunya. Jadi kakek nenek, apa ya harus ada ilmunya? Ilmunya ada. Dan inilah Rasulullah SAW orang yang lengkap dalam bab ini. Karenanya saya ingin mulai dengan hadis Nabi SAW. Ketika beliau menyampaikan dalam hadis yang sahih yang kita tahu, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik pada keluarganya, di dalam keluarganya. Artinya bahwa sebenarnya kalau mengukur kita nih yang hadir semua di sini atau siapapun, kalau mau tahu siapa yang terbaik di antara kita, di antara tolok ukurnya adalah tanyakan ke keluarganya. Tanyakan ke keluarganya untuk tahu apakah saya baik, bapak baik, ibu baik, tanyakan ke keluarganya. Itu tolok ukur. Di luar namanya bersinar luar biasa di luar rumahnya, tapi begitu di keluarga ditanya ke anaknya, ke pasangannya, semua kecewa. Kata Nabi, kurang, bukan orang baik. Makanya ukurannya kata Nabi, khairukum khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik pada keluarganya. Wa ana khairukum li ahli. Dan aku ini, kata Nabi, saya ini orang yang paling baik pada keluargamu di antara kalian. Nah, ini rekomendasi Nabi. Artinya bahwa kalau mau bertanya tentang kemana, bertanya tentang keluarga terbaik, Nabi sudah menyampaikan tentang dirinya sendiri bahwa aku orang terbaik di antara kalian pada keluargaku. Sayangnya, ini mohon maaf sekali lagi, sayangnya kita belajar tentang parenting, belajar tentang keluarga sudah kemana-mana. Teori ini, teori itu, pakai ilmu ini, pakai ilmu itu, macam-macam. Yang kita belum, kita lupa adalah belajar dari keluarga Rasulullah SAW. Itu cuma satu yang belum, tapi fatal. Satu saja yang belum, dari Rasul kita belum belajar. Saya mau tanya ini supaya saya tidak salah klaim nanti dipikir saya menuduh dan menyakiti hati orang ya. Saya katakan gini, saya kasih contoh. Pernahkah kita tahu bagaimana cara Nabi SAW berkomunikasi dengan istrinya? Sehingga itulah yang menjadi modal kita komunikasi dengan istri kita, suami dan istrinya. Pernahkah? Itu contoh. Pernahkah kita tahu bahwa Rasulullah SAW itu punya kemampuan komunikasi dengan istri-istrinya? Itu tidak hanya verbal dengan lisan. Kalau kita hari ini sering menyebutnya dengan body language, tapi enggak terlalu itu. Itu biasa saja. Nabi bahkan bisa berkomunikasi dengan istrinya hanya dengan aroma. Aroma begitu ada aroma, ada maknanya itu. Komunikasi tingkat tinggi. Tapi kan tadi, karena kita belajar dari ahli komunikasi di mana-mana, tapi belum pernah belajar dari Rasulullah SAW. Itu yang harus kita pelajari. Makanya saya berikan sebuah jaminan, ini jaminan ayat. Kalau kita belajar dari konsep Islam, kelebihan pertama yang akan kita dapat adalah konsepnya mudah. Mudah, sederhana, dan sangat mudah. Kalau kita belajar parenting, contohnya belajar keluarga, tentang keluarga, dari banyak teori, masalah pertama kita adalah sulit. Sulit diterapkan di rumah. Begitu sampai di rumah, kita mau terapkan, kok susah Pak, seperti kok sulit, tidak semudah yang diceritakan di materi tadi ya? Karena sejalan dengan konsep Islam, dan ini ayat hadisnya banyak. Tentang Ramadan saja, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah menginginkan kemudahan dan Allah tidak menginginkan kesulitan. Nabi jelas menyampaikan, inna hadad-din yusr. Sesungguhnya agama ini, ad-din ini mudah. Jadi subhanallah. Dan konsep rumah tangga itu tidak terpisah dari Quran, tidak terpisah dari hadis. Karenanya pasti mudah. diterapkan di rumah kita pun kita bawa pulang mudah sekali. Baik, saya kasih contoh lagi supaya mudah memahami. Di awal, ketika kita mungkin di antara kita pernah mendengar sebuah mengerikan menurut saya. Bahasan ini sebenarnya harus ditata ulang dalam kita menjawabnya, karena pertanyaannya tentang benteng. Bapak Ibu tahu benteng ya? Benteng atau benteng? Tidak akan disebut benteng kalau dia tembok biasa. Tembok biasa yang cuma batu bata saya tumpuk, itu kayak di benteng, itu disenggol gitu saja, didorong saja sudah jatuh. Dan Rasulullah SAW pun subhanallah, itu di kalimat beliau pun menggunakan kata benteng, menyebut kata benteng juga. Termasuk puasa kita ini, bukankah Nabi mengatakan ya bahwa fa'innahu lahu wija, itu bicara tentang puasa dan benteng. Gitu kan? Ya ma'asyarah syabab, man istata'a minkumul ba'at falyatazawwaj, wahai sekalian pemuda yang sudah punya kemampuan maka menikahlah. Fa'innahu lahu wija, setiap alihi bisawm, yang belum bisa maka puasalah, berpuasa. Fa'innahu lahu wija, karena puasa itu benteng. Nah, jadi begini pembahasan benteng itu. Ya, nah benteng itu masalah layanan. Ini poin per poinnya mungkin insya Allah kita perlu bahas dalam waktu sendiri. Tapi begini, yang pertama adalah kita perlu siapkan anak-anak itu punya pondasi yang cukup. Pondasi ini sampai mereka memiliki nilai muraqabatullah. Itu sayangnya tidak menjadi kurikulum kita. Muraqabatullah adalah ketika anak dimanapun merasa diawasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dimanapun dalam kesendirian pun, seperti Nabi Musa tadi, sendiri gak ada, sendiri kan? Tapi tidak berani melakukan kesalahan. Muraqabatullah. Nah, bagaimana anak sampai punya itu? Nah, itu yang perlu pembahasan. Ya, ini sebenarnya menang iman. Sayangnya kita belajar iman itu ala filsafat. Ini oleh Imam Ghazali di Ihya Ulumuddin dikritik. Beliau mengatakan jangan ajarkan iman, jangan ajarkan akidah seperti kalian mengajarkan filsafat. Apa maksudnya? Begini, filsafat itu bicaranya berputar-putar di otak. Logika, logik putar-putar. Nah, tidak pernah masuk dalam hati. Itulah kurikulum agama kita hari ini. Anak-anak ditanya tentang rukun iman ada berapa? Jawabannya 6, 100 nilainya. Tapi tidak kunjung lahir anak yang beriman. Ya, salat subuh jam berapa di sini? Dijawab benar, tapi dia tidak bangun salat subuh. Bukan itu mengajarkan agama ala filsafat namanya. Yang dikritik oleh Imam Ghazali. Apa yang didapatkan di kepalanya, di otaknya, itu ilmu itu, dia harus turun sampai di hati. Itu menurunkan itu, Pak. Dari kepala turun ke hati itu ada ilmu besar. Nah, itu saya tidak bisa mengurai panjang hari ini, karena panjang bahasan ini. Ya, itu kira-kira itu. Tapi, salah satu benteng yang sangat kuat, tadi tentang muraqabatullah itu, Pak. Saya berikan poin-poinnya, ya. Poin-poin kecil, langsung poin-poin detailnya. Tapi namanya poin detail aplikatif itu tidak lengkap kalau nggak ada konsep sebenarnya. Tapi saya sampaikan supaya ada yang bisa dibawa pulang. Yang pertama, saya minta betul kepada bapak ibu, para ayah dan bunda, ayah dan ibu ini, untuk rajin-rajin berdialog dengan anak tentang Allah Subhanahu Wa Taala dan tentang hari akhir, tentang hari kiamat, di semua peristiwanya, semua peristiwa harian. Saya beri contoh. Ini lagi apa ya? Lagi tidak hujan. Redup. Ya, lagi redup. Atau suatu hari panas, atau suatu hari sudah hujan cuaca. Mungkin anak-anak mengeluhkan tentang panas yang terik, atau tentang hujan yang terlalu besar, atau hujan yang besar dan seterusnya. Oleh itu orang tua harus belajar. Ketika anak menyampaikan itu, ditangkap kalimat itu oleh orang tua, kemudian diarahkan kepada Allah dan hari akhir. Itu ada ilmunya, ada caranya. Gak sulit. Saya berikan contoh. Di surat Qaf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nazzalna minas samaa'i maa'an mubaraka fa'anbatna bihi jannatin wa habbal hasid wan nakhla basiqatin laha tal'un nadid rizqan lil 'ibad wa ahyayna bihi baldatan maita kadzalikal khuruj." Kami turunkan dari langit air yang diberkahi, air hujan, yang dengan itu kami tumbuhkan pepohonan, tumbuh pohon, hidup negeri yang mati. Ujungnya itu semua rezeki bagi hamba. Ujungnya Allah berfirman, kadzalikal khuruj, begitulah nanti kalian dibangkitkan dari kematian kalian. Coba lihat, membahas hujan, hujan turun itu bisa dikait dengan hari kebangkitan. Ngerti? Itu ada ilmu yang harus dilatih orang tua. Ada ayam lewat, ada kucing lewat, bisa ada orang tua mengait itu dengan hari akhir. Ada ilmu. Itulah kenapa saya katakan, ini masalah kita, waktu saya sama, masalah saya, masalah bapak ibu. Kita dahulu berumah tangga tidak ada modalnya, tidak ada ilmunya, asal cinta nikah, ini masalah jadi ya. Makanya cinta itu nikah masalah. Orang modal cinta nikah itu masalah. Iya, makanya kalau bapak ibu mau mantu, menantu nanti ya, kok kamu suka dia? Aku cinta. Itu sudah cukup. Nah, itu modal bapak ibu dulu, itu pun masalah besar ya kan. Cukup kok modalmu cuma cinta, itu masalah besar. Ya, baik, kembali. Jadi itu, jadi biasakan dialog harian satu. Yang kedua, saya minta secara spesial. Cukup. Nah, itu modal bapak ibu dulu, itu pun masalah besar ya kan. Cukup kok modalmu cuma cinta, itu masalah besar. Ya, baik, kembali. Jadi itu, jadi biasakan dialog harian satu. Yang kedua, saya minta secara spesial para ayah. Para ayah harus punya kedekatan fisik, hati, komunikasi dengan anak-anaknya. Khusus para ayah. Kenapa khusus para ayah? Ya pertama, kalau para ibu sudah biasa, para ibu hari-hari bersama putra-putrinya, kedekatannya istimewa. Kalimat-kalimatnya setiap hari mengalir nasihat-nasihat yang mulia. Ya saking banyaknya anak sampai bilang cemet. Ini anak tidak benar ini kan, jangan ditiru, jangan ditiru. Tapi subhanallah, nasihat ayah, senyum ayah, sentuhan ayah, belayan ayah, betul? Teguran ayah, itu dinantikan, dirindukan anak. Belum lama saya, ada yang nanya lewat SMS ke saya tentang orang tua yang terkejut. Ternyata dia bilang, saya ini Ustaz, anak saya tidak boleh pacaran. Tapi anak saya sudah balik. Saya kaget, betul ternyata anak saya punya pacar. Bagaimana solusinya? Nah, saya bingung pak, kalau tanya SMS itu karena saya bingung jawabnya. Karena kan masalah ini mesti ada latar belakangnya. Nah, bagaimana cara saya menjawab itu? Harus menganalisa. Namanya orang panas, badan panas ya. Itu mesti ada, iya kan? Iya, ini ada masalah nih, ini apa menyebabkan dia panas, macam-macam gitu. Nah, saya tebak aja, karena saya kenal dengan istri sang ibu itu. Saya tebak aja, bagaimana kedekatan anak ibu ini dengan bapaknya, dengan suami ibu. Dia jawab, nah itu masalahnya Ustaz. Ini beberapa waktu ini ada gencatan senjata ya kan. Jadi anak ini tidak mau berbincang dengan bapaknya, bapaknya pun sama, karena dua-duanya marah-marahan. Kok bisa sih? Saya bilang gini, sampaikan ke bapaknya. Bapaknya dia mengambil inisiatif untuk meminta maaf pada anaknya. Kalau paling salah, minta maaf, mulia. Bapaknya mulai minta maaf anaknya. Udah, damai, selesai. Anda tahu, itu dilakukan. Saya lupa dalam beberapa minggu, dia SMS lagi. Dan ternyata subhanallah, betul. Bahkan dia berhenti dari pacaran yang diharapkan itu. Dia berhenti. Itu hanya karena didekati oleh ayahnya. Ini dahsyatnya ayah. Nah, kita buat filler judulnya ayah. Ayat Allah di muka bumi. Nanti kalau ada waktu saya setelkan filler, hanya 5 menit atau 6 menit. Kita buatkan filler tentang ayat Allah di muka bumi. Itu ada tulisannya disingkat di paratimakoyo.com, bisa dibaca. Ayat Allah di muka bumi. Ini juga ada bisa. Itu poin 2. Poin 3, ini yang harusnya dipelajari oleh para alai ayah. Sebenarnya ini salah satu pembahasan tadi yang apa tadi judulnya Pak? Jangan panik menghadapi anak balik gitu ya. Itu salah satu pembahasan di situ. pembahasannya tentang disebut dalam Quran namanya tentang usia rusydah. Usia rusydah dalam surat An-Nisa ayat 5 dan 6. Rusydah. Usia rusydah ini pembahasannya panjang, tapi usia rusydah itu adalah usia di mana orang tua harus paham betul kapan seorang anak boleh diberi harta sejumlah berapa. Itu kita enggak tahu. Anak ini handphone harta bukan? Ini mobil saya ini harta. Baik, Anda kasih ke anak-anak, apa alasannya? Oh, bisa komunikasi, Pak. Kita penting untuk tahu dia di mana untuk itu. Pernahkah Anda bertanya, Quran bicaranya kayak apa, Pak? Kapan saya boleh memberikan ini? Subhanallah. Anak kita beri kendaraan, anak kita beri ini. Kita beri laptop kita ini, kita beri ini. Bahkan anak kita belikan sepatu, anak kita belikan ini. Masya Allah. Quran punya panduan. Hadis Nabi lebih mendetailkan lagi. Kan salah satu media hari ini kan melalui ini. Ya kan? Malah ini media di kantongnya. Ya gak bisa dibendung. Kan? Di TV, di rumah bisa dibendung dengan orang tua, tapi di sini. Di kantong dia ada. Jadi seharusnya orang tua tahu kapan ini boleh diberikan. Dan menurut panduan Quran dan hadis, bukan sekedar ini baik, ini bagus, dimanfaat, ini tidak aman. Bukan hanya itu pembahasannya. Bukan sekedar manfaat, tidak manfaat. Karena ada panduan wahyu. Itu usia rusydah namanya. Ya? Tentu anak yang belum memiliki kemampuan yang cukup, belum punya iman yang cukup, imannya belum tebal, maka dia tidak boleh dijerumuskan ke dalam tayangan yang akan membuat dia terjatuh dalam kesalahan. Maka dari itu Anda juga harus membatasi. Bahkan sebenarnya nanti ada pembahasan tentang usia steril usia di bawah 5 tahun sebenarnya. Itu berdasarkan keberadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Halimatus Sa'di. Itu ada pembahasan di situ. Saya kira itu mudah-mudahan ada yang bisa mulai dipelajari, diambil ya. Itu berdasarkan keberadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Halimatus Sa'di. Itu ada pembahasan di situ. Saya kira itu mudah-mudahan ada yang bisa mulai dipelajari, diambil ya. Pertanyaannya dari dari Ibu Ori. Bagaimana Ustaz, bagaimana cara menyikapi perbedaan mendidik anak antara suami dan istri? Misalnya suami memiliki karakter yang keras, kadang dapat menyebabkan konflik. Sementara ibu ingin semuanya perlahan-lahan, step by step. Dan doa apa yang bisa melembutkannya? Ya, dari Ibu Ori tentang perbedaan pandangan dalam mendidik. Ini saya tulis kisah ini di Inspirasi Rumah Cahaya. Ada kisah-kisah yang setelah saya tangani kasus rumah tangga. Di antaranya kisah ini, perbedaan pandangan antara suami dan istri dalam mendidik anak. Ini saya kenang betul kisah ini karena saya itu sedang siap-siap pergi dengan istri dan anak-anak saya. Sudah siap semua, tinggal keluar pintu rumah. Telepon rumah bunyi. Orang nelpon. Yang nelpon seorang suami, saya juga tidak kenal. Seorang suami yang nelpon, suami itu sampai nangis. Apa yang dia tangisi? Perbedaan pandangan tentang mendidik anak antara dia dan istrinya. Biasanya yang nangis ke saya kan ibu-ibu. Nah, ini yang nangis kok bapak. Ya. Nah, saya duduk. Dengar tangis orang. Itu anak istri saya sudah siap, sudah mau keluar. Ya, mudah-mudahan Allah berikan solusinya, mudah-mudahan Allah berikan rahmat. Gitu saya menghibur dia. Anda tahu masalahnya? Masalahnya adalah bapak ini bercerita bahwa rumah tangga kami diambang perceraian. Kenapa? Lihat masalahnya. Saya, kata suaminya, saya adalah orang yang belajar Islam, Pak. Kemudian saya sangat tidak setuju ada alat musik di rumah saya. Ini suaminya, Pak. Istri saya adalah seorang ahli pendidikan. Dan dia mengatakan, saya akan belikan alat musik buat anak kita. Karena itu bagian dari pendidikan yang baik. Baik. Kemudian kata suami, saya tidak setuju. Kata istri, saya mau belikan. Kata suami, saya tidak boleh. Kata istrinya, aku tidak minta uangmu. Uang-uangku. Ya, lihat, lihat, ya. Uang-uang, aku tak minta uang. Anda tahu, gara-gara itu mau cerai mereka. Betul. Panjang dia mengadu, saya berikan nasihat ringan, oke Pak, so, kita berikan beberapa nasihat ringan. Sudah, selesai panjang itu, tutup, saya tutup telepon, klik, selesai kan. Istri saya memberikan satu kode, 1 jam. Anak istri saya menunggu 1 jam, Pak. 1 jam, kata istri saya. Saya bilang, mohon maaf, mudah-mudahan perjalanan kita diberkahi keluarga ini, saya bilang. Kita bantu keluarga orang lain, mana keluarga kita dibantu Allah SWT. Kita pergi, ya. Kita pergi. Mohon maaf saya. Habis bagaimana? Ya. Saya putus, orang lagi sedih. Orang lagi sedih sekali. Baik, jadi perbedaan pandangan ini tidak sederhana kalau tidak segera diselesaikan. Karena itu, harus ada selalu upaya untuk menambah ilmu bersama dan melakukan amal ketaatan bersama. 2 poin. Jadi, suami istri harus punya program 2 bersama. 1 adalah mencari ilmu bersama. Bersama tidak harus selalu bersama secara fisik. Lepas itu juga manfaat sekali waktu seperti hadir seperti hari ini suami istri itu manfaat sekali. Ya, kebersamaan itu dalam ilmu. Kadang-kadang kita bersama itu hanya jalan-jalan. Jalan-jalan ya kan, tamasya, rihlah kan. Hanya itu kan. Yang paling pahit yang itu jarang-jarang ketemu, sekali ketemu di depan monyet. Taman di kebun binatang maksud saya. Ya, memang tidak ada yang lebih mulia yang bertemu. Boleh, bukan tidak boleh. Tapi tidak ada yang lebih mulia untuk bertemu dalam ilmu. Ya, ada, harus ada itu. Dan karena tanpa itu tidak ada perubahan. Kan hari ini kita duduk, mudah-mudahan ada yang baru yang bisa kita dapatkan, ya kan? Bersama-sama suami istri, masya Allah. Esok kita bertemu lagi dengan izin Allah, kan begitu lagi. Kita kenaikan-kenaikan lagi. Terus kita naik bersama-sama. Kita bersama-sama perbaiki. Yang kedua, amal ketaatan bersama-sama. Orang harus bareng-bareng amal ketaatannya, ya kan? Sekali lagi bersama-sama tidak selalu harus selalu bersedih, bisa selalu fisik. Bersama-sama lihat lihat kalimat hadis Rasulullah SAW. Allah merahmati, hah? Allah merahmati laki-laki, ya, yang apa bahasanya? Membangunkan istrinya dengan memercikkan air di wajahnya untuk bangun sholat malam. Dan Allah merahmati wanita yang memercikkan air di wajah suaminya agar dia bangun sholat malam. Ya, dipercikkan wajah, di wajahnya ngamuk suaminya. Baru tidur aku kau ngapain? Ya, tentu melaksanakannya harus pakai strategi yang baik. Ya, anda harus tahu persis bahwa oke, bisa kira-kira bangun tidak terlalu lelah, tidur sudah cukup itu. Artinya kan kebersamaan, kebersamaan, saling mengingatkan bersama-sama, saling mengingatkan begitu. Nah, ini subhanallah. Ini pertanyaan di bulan Ramadan, maka saya ingatkan, di Ramadan kita masih tersisa waktu kita kurang lebih masih setengah bulan, 15 harian lagi. Maka subhanallah, saya ingatkan betul, 10 hari yang terakhir nanti adalah hari termahal yang ada di Ramadan ini. Jadi jangan sia-siakan syariat yang Allah sampaikan, laksanakan. Anak-anak diajak dalam ketaatan itu, suami istri dalam ketaatan yang baik. Laksanakan syariat ini dengan baik, maka Allah akan memberikan pertolongan. Laki-laki diperintahkan Allah itikaf, ya itikaf. Ya, diperintahkan Allah untuk memperbanyak amal ibadah di malam hari, ya udah. Rasul mengatakan, sahabat mengatakan tentang Rasul SAW. Kata sahabat bahwa idza ja'a ashrul awakhir, kalau sudah datang 10 malam yang terakhir, maka Nabi SAW, karena Nabi SAW syadda mi'zarahu. Nabi mengencangkan sarungnya. Tahu mengencangkan sarungnya? Artinya adalah Nabi sudah tidak lagi mendekati istrinya 10 hari terakhir Ramadan. Jadi ibu, saya ingatkan ibu, ya. Jadi kalau ada suami masih di rumah, tolong didorong-dorong. Jangan kesini, suruh pergi. Suruh pergi, usir dari rumah. 10 hari terakhir tempat laki-laki bukan di rumah, di masjid. Ini kalimat para sahabat, panduan sahabat, keluarga mulia. Allah berkahi keluarga kita karena itu. Yang anak laki-laki aja, ayo ke masjid. Ayo ke masjid. 10 hari terakhir, Nabi sudah kencangkan sarungnya, Nabi sudah tidak dekati istrinya. Wa ahya lailahu, dan menghidupkan malamnya. Sudah sedikit istirahat malam harinya. Malamnya hidup dengan ketaatan, wa ahya lailahu, wa aiqadha ahlahu, Nabi membangunkan keluarganya. Supaya istrinya yang di rumah bangun lebih cepat untuk mengisi kebaikan lebih banyak di 10 malam terakhir. Itu sebagian, ini salah satu amal sangat mulia di bulan berkah ini, tolong dilaksanakan. Laksanakan itu, maka insya Allah kita akan diberikan Allah SWT nanti mulai sinkron cara pandang suami istri. Kalau menyinkronkan ilmu sih harus belajar. Harus belajar. Tapi menyinkronkan hati itu, karena hati ini tidak bisa dikait kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum. Kalau kalian keluarkan seluruh harta yang ada di bumi ini, kalian tidak bisa menyatukan hati. Jadi uang itu tidak bisa menyatukan hati. Kalau suami memfasilitasi istri hanya dengan dibeli mobil baru, diberikan uang yang banyak, diberikan apa, itu tidak bisa menyatukan hati. Tapi Allah yang menyatukan mereka. Walakin Allah adalah fatina. Allah yang menyatukan mereka. Maka dari itu suami istri ini gantungnya ke Allah ini. Jadi suami gantung ke Allah, istri gantung ke Allah, nanti Allah berikan hati ini bersatu, bersama. Tapi kalau kita ngaitnya hanya ke samping, suami nyangkut ke istri nyangkut ke suami, itu gak lama umurnya. Kalau mau hati bersatu, semua ngaitnya ke Allah. Ngait ke Allah. Dan dengan itu mudah-mudahan bisa menjadi solusi. Satu lagi, ini juga perlu didefinisikan tentang masalah kelembutan dan keras itu. Ada orang menduga lembut itu benar selalu, ya. Lembut itu benar, tetapi tidak selalu. Keras itu tidak selamanya salah. Tidak selamanya salah. Oh mungkin bukan keras kali Pak, tegas, nah, keras. Keras. Dia tidak selamanya salah. Tapi Anda harus tahu porsinya, harus tahu dosisnya. Ini Nabi Islam semua diatur. Semua diatur oleh Nabi SAW. Ada aturan semua. Jadi harus didefinisikan ulang, memang ini PR-PR besar buat kita. Jadi mendefinisikan ulang tentang lembut dan tegas atau keras. Harus definisikan ulang sehingga nanti kita tahu di mana tempat. Saya berikan contoh begini, saya berikan contoh ya kan. Di dalam kehidupan sehari-hari lah bersama kita. Bersama kita. Ya. Kalau ada orang yang melanggar, itu tidak bisa kemudian Anda dengan senyum lembut ya kan. Ada pencuri ada senyum lembut. Enggak bisa. Karena ada tempat, ada perilaku yang tepat untuk peristiwa yang tepat. Nah, gitu. Maka ada porsinya. Secara umum, kelembutan memang lebih banyak dibandingkan sifat keras dan tegas. Tetapi sifat keras dan tegas itu sangat diperlukan, dia seperti obat. Persis seperti obat. Obat itu kalau kurang dosisnya tidak menyembuhkan, kalau lebih dosisnya mati. Maka Anda harus tahu dosisnya berapa. Nah itu lagi-lagi ada ilmu. Kalau doa insya Allah banyak doa yang minta agar kelembutan hati. Kalau tidak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia saja. Atau bahasa apa ya, yang bisa masing-masing ya. Silakan berbahasa masing-masing. Minta kelembutan pada Allah yang maha lembut. Ya Allah lembutkan hati ini, kau yang maha melembutkan hati dan seterusnya. Salah satu yang diajarkan Rasul, Allahumma anti nufusana taqwa wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah berikan, ya Allah berikan pada jiwa ini, pada jiwaku ini ketakwaannya dan sucikan ia. Engkaulah yang maha mensucikan jiwa. Bukan engkaulah yang sebaik-baik mensucikan jiwa. Maka dari itu ini bagian yang diajarkan Nabi, Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Karena engkaulah yang menolongnya, menolong jiwa ini, engkaulah yang melindungi jiwa ini, engkau walinya dan engkaulah yang memiliki jiwa ini. Allahu akbar. Maka dari itu ini bagian yang diajarkan Nabi, Allahumma ati nufusana taqwa wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Karena engkaulah yang menolongnya, menolong jiwa ini, engkaulah yang melindungi jiwa ini, engkau walinya dan engkaulah yang memiliki jiwa ini. Wallahu a'lam. Karena mirip pertanyaan dari Ibu Wanda dan Bapak Yudi. Jadi pertanyaannya Ustaz, tugas mentarbiyah anak itu pada bapak atau ibu? Kemudian panduan Quran antara suami istri itu menurut panduan Quran dalam pendidikan agama itu seperti apa? Ya, lagi-lagi pertanyaannya, Pak. Jawabannya panjang ini. 5 menit, dikasih 5 menit. Ya, bagaimana membahas pertanyaan tentang apa peran suami, peran istri dalam Quran? Pak, itu PR besar sendiri ya, peran suami pembahasan besar. Ada tahu, ada buku bagus ya, kalau di Indonesia, di Jakarta ada terjemahannya. Nah, ini yang menulis adalah seorang pakar pendidikan. Ini sebenarnya tesis S2 beliau. Beliau sekarang dosen di Universitas Ummul Qura di Mekah. Beliau bernama Dr. Adnan Baharith. Yang ini yang saya maksud adalah buku tentang Mas'uliyatul Ab al-Muslim, tanggung jawab ayah muslim ya, dalam pendidik anak di usia kanak-kanak terutama. Itu tesis S2 beliau yang dipuji betul oleh para pengujinya, tesis S2-nya. Nah, disertasi S3 beliau, dulu waktu disertasi S3-nya adalah tentang tarbiyah al-fata al-muslimah, pendidikan anak perempuan. Makanya beliau ahli betul di dunia ini. Dan sampai sekarang, dan beliau punya webnya. Kalau teman-teman sudah mau buka webnya, beliau punya webnya. Ya, webnya berbahasa Arab tentu, bisa dibuka webnya, dan buku-buku beliau juga ada di sana. Gitu ya. Nah, ini artinya kita tahu itu di sini ada versi Arabnya, yang tanggung jawab ayah itu, yang di versi Arabnya itu ada 656 halaman. Itu akan saya jawab dalam 5 menit. Ini depannya sedikit. Ya, begini. Pertama adalah tanggung jawab mendidik anak. Kalau pertanyaan tanggung jawab suami atau istri, tanggung jawab suami dan istri. Tanggung jawab suami dan istri. Kesimpulan sebenarnya, kesimpulannya begini. Kalau suami itu Allah tempatkan karena tugas suami adalah tugas mulia, disebutkan di surah An-Nisa 34 adalah mencari nafkah. Dari nafkah, rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd bima anfaqu min amwalihim. Jadi mencari nafkah, maka dari itu dia keluar rumah tugasnya. Tetapi seperti kalimat istri-istri Nabi, bahwa Rasulullah SAW kalau di rumah dia membantu pekerjaan istrinya. Itu, kan? Ya, silakan dibantu kerjanya. Ya, masya Allah kan. Jadi begitu. Artinya ada tugas laki-laki di luar tugas publik, ya, tugas di luar rumahnya sangat besar. Tetapi di dalam rumahnya dia tidak bisa pulang kemudian cuma memberikan uang selesai pendidikan anak, tidak begitu. Tidak ada laki-laki datang ngasih uang kemudian selesai, udah tugas sudah selesai ya, kamu didik yang benar tuh anak-anak. Kalau pendidikan tanya ibunya itu tidak benar. Loh, ada lagi-lagi tesis S2, subhanallah. Tesis S2 judulnya Hiwarul Aba mal Abna fil Qur'anil Karim wa Tatbiqatuhu Tarbawiyyah, judul tesisnya. Dialog antara orang tua dan anak dan aplikasi pendidikannya dalam Al-Qur'an. Dialog antara orang tua dan anak dalam Al-Qur'an dan aplikasi pendidikannya. Bagaimana menerapkannya dalam pendidikan di rumah? Itu tesis S2. Dan itu subhanallah, itu luar biasa. Ternyata dari 17 tema dialog antara orang tua dan anak, antara orang tua dan anak, itu ternyata 14 itu dialog ayah dan anaknya, bukan dialog ibu dan anaknya. Berarti dialog ibu dan anaknya hanya dua. Yang satu kan 17 kan? Yang satu itu dialog antara kedua orang tua, suami istri, tapi tidak disebut namanya karena dialog dengan anak durhaka. Jadi sebenarnya kalau di Quran dialog ibu itu hanya sepertujuh dari dialog ayah dengan anaknya. Hari ini tiba-tiba kita nih para laki-laki, para ayah jadi ayah bisu. Susah bicara kalau ketemu anak-anak ya, sering kehabisan tema. Kalau ngomong enggak tahu ngomong apa. Jadi tugas ayah bukan hanya itu. Nah, tugas ibu, surat Al-Ahzab ayat 33 tadi tentang istri Nabi, wa qurna fi buyutikum, menetaplah kalian di rumah-rumah kalian. Berarti tugas besar wanita di rumahnya. Boleh keluar rumah? Boleh. Tapi dengan syarat, misalnya punya aturan. Apa syaratnya? Nah, itu Dr. Adnan Baharith lagi-lagi punya buku, judulnya Tawabit Tashghil An-Nisa. Kalau yang ini kayaknya belum diterjemah kayaknya. Jadi apa panduannya wanita boleh beraktivitas di luar rumah? Kita kan gak punya orang teknik sipil, ya kan? Sedangkan untuk menghitung detailnya, nah nanti sering gak ketemu tuh antara arsitek dengan teknik sipil, arsitek menggambar seindah mungkin, orang teknik sipil berpikir ini tidak efektif, ini terlalu boros, ini tidak kuat, ini. Nah, di saat itulah pentingnya duduk antara keduanya, kan gitu. Nah, maka yang detail harian itu selesai di ibu-ibu. Jadi kalau saya punya lemari, itu ada laci-laci, ada kotak-kotak, itu ibunya mengisi laci harian. Ayahnya memberikan lemari ini dan memberikan visi lemari. Ini lemari apa? Bahwa ini lemari ilmu. Ini lemari apa? Yang lain gitu. Nah, itu harus jelas. Berarti para ayah bertugas betul untuk menganalisa. Kalau Anda punya anak 10, namanya ya. Anak berapa anaknya? Yesus sangat sederhana anak berapa? Ya. 5 lah ya, tengah ya. 5 ya, tengah ya. Rasul lagi 7 gitu, 5 saja. Anak Anda 5, ya kan? Anda harus analisa satu-satu. Anak yang pertama, ma, ya, gini nih, yang pertama ini, anak pertama ini nih, melihat ini, ayah sudah analisis betul nih anak ini, maka dia akan begini. Gambar besarnya, Pak. Terus digambar detail oleh ayahnya. Maka arahkan ke sini. Nah, hariannya Bunda yang isinya. Baik. Nanti Bunda akan kesulitan. Susahnya anaknya gini nih. Serahkan arsitek. Arsitek yang gambar. Arsitek tahu persis bagaimana menyelesaikan ini. Arsitek tahu jawab dengan gambarnya. Betul ya? Itu maksud saya. Anak kedua begini, anak ketiga, empat, lima. Ya harus begitu satu-satu. Mana cuma satu aja susah amat ya kan? Anak mau cuma satu. Anak hanya dua. Ya simple, sederhana. Insya Allah ya. Dan Rasul anaknya tujuh. Ya, mudah-mudahan diberkahi berapa anaknya ya kan? Baik, jadi begitu. Dan jadi tugas suami dan istri. Detailnya insya Allah di bahasan lain bagaimana Al-Quran mengungkap, tadi saya berikan contoh, ternyata analisa para ahli tentang pendidikan keluarga itu masya Allah detail dan lengkap, bahkan menjadi karya-karya ilmiah, tesis, disertasi itu banyak sekali, cuma itu tidak pernah jadi panduan. Memang saya itu tidak tahu ya, sampai masalah komunikasi dialog aja itu di tesis S2, kebayang itu Pak. Dan itu diuji oleh banyak pakar di tesis itu, diuji oleh banyak pakar. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Insyaallah Allah berikan pertolongan pada saudara-saudari kita di Gaza, juga di belahan bumi yang lainnya. Dan mereka adalah orang-orang yang menjaga kiblat pertama kita, menjaga tanah muslimin dari dirampasnya dari orang-orang Zionis yang terlarang. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan kesabaran dan Allah hancurkan dengan mudah bagi Allah untuk menghancurkan orang-orang Zionis di bulan Ramadan yang merupakan bulan kemenangan dan bulan keberkahan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd. Wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sulthanik. Allahumma inna nas'aluka wa nashhadu annaka antallah. لا إله إلا أنت الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم أنت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا يا عزيز يا جبار يا قوي يا قهار انصر إخواننا المجاهدين في غزة اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم انصرهم وأيدهم وأفرغ عليهم صبرهم وانصرهم على القوم الكافرين اللهم اجمع كلمتهم اللهم أهلك اليهود الظالمين الغاصبين اللهم أهلكهم اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا اللهم شتت شملهم اللهم شتت شملهم Allahumma zalzil min tahti aqdamihim, Allahumma munzil al-kitab, mujri as-sahab, hazim al-ahzab, ihzimhum wansurna alihim. Allahumma munzil al-kitab, mujri as-sahab, hazim al-ahzab, ihzimhum wansurna alihim. Allahumma innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma arina 'alayhim 'ajayib qudratik. Allahumma arina 'alayhim 'ajayib qudratik. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taj'alul hazna idha shi'ta sahla. Allahumma taqabbal shuhada'ahum. اللهم تقبل شهداءهم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Al-Quran di sisi mana Pak bicara tentang ilmu yang berhubungan dengan ilmu saya? Ya perlu dimaksud menjamin ilmunya orang awal, ilmunya orang akhir ada di Quran. Sekali lagi hari ini sudah banyak, mulai banyak Masya Allah bermunculan para ahli, berbagai ahli, tapi dia masuk dari Quran. Maka saya katakan tentang pendidikan keluarga, kalau anak-anak kita cara belajar dengan cara belajar kita, maka tak pernah ada. Saya ulang kalimat ini, kalau kita sama anak kita belajar dengan cara ini, tidak ada perubahan cara belajarnya. Justru saya khawatir, jangan-jangan kita lebih baik daripada anak-anak kita. Kita yang hanya seperti ini, yang tidak mampu membawa Islam untuk kembali memakmurkan bumi ini, ternyata anak kita tidak lebih baik dari kita. Wah, itu lebih mengerikan lagi. Maka mereka tidak boleh belajar caranya sama dengan kita. Tidak boleh. Nah, bagaimana cara belajar tidak sama segala macam, perlu kita bahas. Di Al-Quranul Karim pembahasannya ada pembahasan dari Nabi sampai manusia biasa. Salam Ibrahim, Muhammad, Yaakub, alaihimussalam. Ada manusia biasa, ada Luqman, ada Imran, ada Zaid bin Haritha, Zaid putra angkat Nabi Muhammad SAW, dan contohnya yang lain, yang lain. Jadi Quran lengkap. Dan ini nanti menjadi pembahasan yang menarik buat kita, bahwa Quran itu memberikan potret, potret-potret keluarga. Itu ternyata bukan hanya keluarga Nabi. Karena kalau keluarga Nabi, kita ini selalu punya alasan untuk lari. Sudah paham ya? Yang harus saya jelaskan kali ini. Kita selalu punya alasan untuk lari. Kalau potretnya hanya Nabi, padahal harusnya tidak lari. Rasul adalah qudwa uswah hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Tidak ada alasan untuk lari, beliau teladannya. Ya, bahkan Quran kurang bagaimana Al-Quran sampai mengatakan itu para nabi itu jalan juga di pasar kayak kalian, sama. Sama seperti kalian jalan di pasar, punya istri, punya keturunan, makan seperti kalian, sama. Sampai Quran harus mengungkap dengan cara itu. Tapi kita masih lari. Itu kan Nabi, kan? Itu kan Rasul. Siapa kita ini, ya kan? Kalau kita ini baca Quran, saya baru kemarin belajar tajwidnya. Siapa kita? Susah Pak ditiru itu. Apalagi itu 15 abad yang lalu. Ini zaman, lihat keadaan kanan-kiri. Sudah berubah semuanya. Ini cara kita memahami yang fatal. Kalau begitu berarti kita tidak perlu Rasul. Rasul kita buang 15 abad lalu. Padahal peradaban Islam yang akan hadir di depan tidak lama setelah kita ini, itu disampaikan Rasul dalam hadis yang sahih. Ya. Dan kalau Anda bisa membaca zaman, kalau antum termasuk yang orang yang mendalami sejarah, maka antum akan bisa menjumpai zaman tengah naik. Tengah naik, muslimin tengah naik dari keterpurukannya. Di tengah semua masalah yang ada, secara grafik umum dia mulai naik. Bagi bisa membaca zaman dan membaca sejarah, dia akan tahu itu. Itu artinya bahwa menuju titik yang disampaikan Rasul, tidak lama lagi peradaban telah hadir, entah bersama kita, entah bersama anak kita. Tapi sayangnya, kalau bukan kita dan keluarga kita, maka orang lain dan keluarganya orang lain. Sayang. Kenapa tidak kita dan keluarga kita? Tapi memang kita harus mencocokkan diri, atau disebut melayakkan diri, untuk hadir di zaman seperti itu. Ibarat saya mau naik kendaraan, naik apalah gitu ya. Saya tidak boleh naik kalau tiket saya tidak cukup. Saya tak boleh masuk stadion kalau tiket saya tak cukup. Atau tiketnya palsu, tak cukup. Ini gerbong peradaban Islam berjalan. Tiket Anda tidak cukup untuk naik sini. Turunlah di situ, tonton saja peradaban di jalan. Itu kan menyakitkan. Kita Muslim, ini peradaban Islam sedang bergerak. Kita tidak hadir di situ juga. Maka itu, Quran memberikan contoh lengkap. Dia bukan hanya contoh Nabi. Sudahlah, kalau memang ada yang masih mau lari dari contoh Nabi, ya kan? Kalau kasih contoh manusia biasa seperti kalian, bahkan bukan Nabi sama sekali. Masya Allah, Bapak Ibu pernah membaca Luqman? Luqman itu orang mana? Bahkan bukan orang Arab. Ada yang bilang, mungkin bukan Luqman, bukan orang Arab. Orang mana Luqman? Ada yang pernah baca biografi Luqman? Surat Luqman, surat 31. Ada yang pernah baca biografi Luqman? Luqman itu fisiknya kayak apa? Seperti apa fisiknya? Ada yang pernah tahu? Ya, Luqman itu orang Afrika, Pak. Yang diabadikan Quran Luqman, orang Afrika. Orang kulit hitam, rambut kriel, keriting itu. Ya, rambut keriting-keriting itu. Orangnya hitam. Kakinya, kaki itu lebar, kan kaki lebar. Kaki lebar gitu. Ya kan, kulitnya kasar, bibirnya tebal. Itu semua disebut. Saya menyebutnya tinggal dalam biografi Luqman. Bibirnya tebal dan dia orang sangat miskin, tidak dianggap orang lain, pekerjaan hanya pekerjaan orang miskin penggembala kambing. Orang seperti itu dipuji dalam Quran. Harus tahu itu. Maka dari itu sudah, ayo mau lari mana lagi kan? Kita semua, insya Allah, Allah berikan kemuliaan, Allah berikan kita kelapangan, kesehatan, rezeki, fisik yang mungkin lebih menarik daripada fisik Luqman. Nah, mau apa lagi? Mau lari kemana kita? Nabi yang teladan sempurna ada, manusia biasa ada. Tapi nanti lebih detail kita sampaikan. Ternyata Allah ingin memberikan sebuah potret, pelajaran buat kita bahwa ternyata yang kita katakan itu ternyata tidak selalu tepat. Bahwa itu Nabi Pak, sudah tidak. Ternyata ada Nabi yang gagal dalam keluarganya. Tapi justru Allah memuji manusia biasa tentang bagaimana cara dia mendidik keluarganya dan hasilnya di keluarganya. Ya, jadi lengkap. Mana Nabi sampai manusia biasa. Dalam biografi Luqman, bibirnya tebal dan dia orang sangat miskin, tidak dianggap orang lain, pekerjaan hanya pekerjaan orang miskin penggembala kambing. Orang seperti itu dipuji dalam Quran. Harus tahu itu. Maka dari itu sudah, ayo mau lari mana lagi kan? Kita semua, insya Allah, Allah berikan kemuliaan, Allah berikan kita kelapangan, kesehatan, rezeki, fisik yang mungkin lebih menarik daripada fisik Luqman. Nah, mau apa lagi? Mau lari kemana kita? Nabi yang teladan sempurna ada, manusia biasa ada. Tapi nanti lebih detail kita sampaikan. Ternyata Allah ingin memberikan sebuah potret, pelajaran buat kita bahwa ternyata yang kita katakan itu ternyata tidak selalu tepat. Bahwa itu Nabi Pak, sudah tidak. Ternyata ada Nabi yang gagal dalam keluarganya. Tapi justru Allah memuji manusia biasa tentang bagaimana cara dia mendidik keluarganya dan hasilnya di keluarganya. Ya, jadi lengkap. Mana Nabi sampai manusia biasa. Perbandingan di Quran juga antara Rasulullah Muhammad SAW dan Abu Lahab. Di Quran ada bukan? Di Al-Quran ada. antara Rasul Muhammad SAW dan Abu Lahab. Surat Al-Lahab tentang Abu Lahab. Rasul Muhammad ayatnya banyak bertebaran. Walaupun nama Muhammad SAW disebut hanya 3 kali dalam Quran, satu lagi Ahmad 4 kali. Tidak banyak, tetapi kisah tentang beliau itu bertebar di seluruh Quran. Tentang keluarga beliau, tentang keluarga Rasul itu banyak di banyak ayat. Ada manusia paling mulia dan Abu Lahab. Rasul dan Muhammad Rasul SAW keluarga ideal. Biasa. Ya, saya menulis sejoli dengan istri dalam kerusakan. Jadi ini suami istri yang mesra sekali ini Abu Lahab ini dengan istrinya di dunia sampai di neraka. Quran mengatakan itu, betul? Surat Al-Lahab, Surat Al-Lahab. Tabbat yada Abi Lahab. Abi Lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhat lahab wa imra'atuhu. Nah, wa imra'atuhu itu istrinya. Jadi Abu Lahab berikut istrinya bareng-bareng di neraka. Bayangkan di dunia bersama-sama mengganggu Rasul, di neraka pun bersama-sama masuk neraka. Jadi sebenarnya potretnya sudah ada, ya silakan, ini kan Allah kasih potret, ini potret keluarga India Rasul Muhammad SAW, berikut istri-istrinya, manusia mulia, keluarga mulia, bersama di dunia sampai di surga Allah SWT yang paling tinggi. Ini manusia, Abu Lahab, manusia terlaknat, berikut istrinya, sama-sama mengganggu Rasul di dunia, kemudian sama-sama sampai di neraka. Makanya tidak heran ya, kalau ada suami istri sepakat untuk berbuat dosa. Sudah ada contohnya. Sudah ada contohnya. Juga tidak mengherankan kalau ada suami istri yang luar biasa dalam ketaatan. Sudah ada pula contoh. Oke? Baik. Antara Rasul Nuh alaihissalam dan Imran. Nuh adalah Rasul, Imran manusia biasa. Di Quran ada surat Nuh. Betul ya? Ada surat Nuh juz 29. Di Al-Quran ada surat, bukan Imran, tapi surat Ali Imran. Beda. Nuh, orang mulia disebut namanya dalam Al-Quran, bahkan dijadikan nama surat, surat Nuh. Ali Imran, itu yang mulia bukan hanya Imran-nya, berikut keluarganya. Makanya nama suratnya surat Ali Imran, yang artinya adalah keluarga Imran. Antum cari di Quran. 114 nama sama dalam kafiran, betul ya? Nanti bisa dibuka dalam surat Hud. Surat Hud ayat 40-an ke sini. Karena ada beberapa ayat berlangsung terus sampai ayat 46, 47 terus berlangsung ayatnya itu. Itu bicara tentang kisah Nabiullah Nuh alaihi salam dan putranya. Ya, ketika putranya seketika air sudah mulai naik. Air banjir besar mulai naik. Ketika hujan besar, kemudian air juga memancar dari bumi, jadi cepat sekali air naik gitu. Kemudian Nabi Nuh sudah mulai naik kapal bersama orang-orang beriman, melihat anaknya dipanggil oleh Nabi Nuh, ya bunayya rakam ma'ana. Jadi naik bersama ayah, sini naik. Lihat, ini salah satu tanda anak nakal. Sudah keadaan banjir, yang memberitahu pula bapaknya, sini nak naik, ayah selamatkan. Jelas di depan mata, ini mau banjir. Bayangkan dia bukan hanya hujan yang turun. Ya. Hujan turun saja cukup untuk membuat banjir sebuah kota. Bagaimana kalau hujan turun dari langit sana, kemudian dari bumi pun memancar air yang besar. Itu gak pakai lama itu. Jelas-jelas ayahnya sudah naik perahu. Tidak ada yang punya perahu kecuali Nuh. Ayah jelas mau menyelamatkan, tapi apa jawaban anaknya? Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma. Anaknya menjawab, saya ya naik gunung saja. Tidak ada air banjir setinggi gunung. Ya banjir tapi setinggi gunung enggak lah. Subhanallah. Ya, tahu ciri anak nakal sekarang? Apa cirinya? Itu. Sudah ya. Ada saja kalimat untuk membantah orang tuanya. Sudah tahu orang tuanya baik, jelas, benar, dia mau menyelamatkan anaknya, jelas kasih sayang ya. Ada saja kalimat untuk membantah. Berarti ada masalah pada pendidikan kita di rumah kita. Ya kan? Nabi Nuh alaihissalam pada anaknya. Anaknya bantah, lari itu anak ke gunung. anaknya, bapaknya bilang, Nabi Nuh bilang, qala la asima al-yawma min amrillah. Nah, ini hari ini tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah. Ini bukan banjir biasa ini. Tapi namanya anak nakal. Kita mau ngeluarin dalil, mau ngeluarin cerita, mau ngeluarin kalimat, mau menegaskan, tetap saja ada saja bantahannya. Ya, mari kita koreksi masing-masing di anak kita. Kemudian setelah itu tenggelam. Begitu tenggelam, lihat Nabi Nuh alaihissalam begitu sudah air sudah surut, kemudian kapal Nabi Nuh berlabuh di atas gunung Al-Juti. Nabi Nuh alaihissalam begitu sudah air sudah surut, kemudian kapal Nabi Nuh berlabuh di atas gunung Al-Juti. Sebagian disampaikan ayat itu ya, di gunung Al-Juti. Kemudian Nabi Nuh ingat anaknya. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, itu keluarga saya, kau sudah berjanji menyelamatkan dia. Allah jawab dengan sangat tegas di ayat-ayat yang ke-46. Silakan dibuka ayat 46 ya, surat Hud. Ya, surat Hud ayat 46. Qala ya Nuh, innahu laysa min ahlik, innahu amalun ghairu salih, fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm, inni a'idhuka an takuna minal jahilin. Nuh, itu bukan keluargamu. Eh, coba. Anaknya, anak tuh kalau tidak pantas saja, bayangkan tidak pantas dia menyandang gelar aku bapakmu, aku ibumu. Ini jelas anaknya. Sampai Allah katakan, Nuh itu bukan keluargamu. Itu anak tuh, anakmu yang tenggelam di banjir adab, itu bukan anakmu. Tuh, sampai enggak pantas di aku jadi anak Nabi. Ayat 46. Ya Nuh, innahu laysa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Sesungguhnya dia itu, anakmu itu, amal yang tidak soleh. Apa maksud amal tidak soleh? Amal yang tidak soleh. Selain dia memang amalnya tidak soleh. Amal itu kan karya, betul ya? Aktivitas kita amal. Jadi anakmu ini Nuh adalah karya yang tidak soleh. Fala tas'alni ma laysa laka bi ilm. Nuh, kau jangan minta padaku sesuatu yang kau tidak tahu ilmunya. Inni a'idhuka an takuna minal jahilin. Aku nasihati kau, wahai Nuh, agar kau tidak termasuk orang-orang yang jahil. Ayat 47, Nuh minta maaf pada Allah. Lihat, baik. Lihat. Ayat 46 ini ayat pujian untuk Nabi Nuh atau teguran untuk Nabi Nuh? Ayat 46 ini. Jelas, teguran, betul? Jadi Nabi Nuh sudah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara gagal di pendidikan anaknya. Jadi kalau ada di antara kita yang masih berdalih dengan Nabi Nuh, siap-siap ditegur Allah. Ya. Nuh sudah ditegur Allah. Nanti kalau ada, kok bisa bujeng pak anaknya seperti ini, ya kan? Ya Nabi Nuh aja gagal dia. Ya kalau untuk menghibur sekali boleh lah ya pak, kita hibur sekarang, menghibur hati ya, sedih hati ya, sedih tapi tidak sedih tentang anak kita ya, sedih sekedar untuk menghibur diri bolehlah sesaat ya, tapi kalau itu jangan, titik. Setelah itu istighfar yang banyak, dicari di mana kesalahannya, kita perbaiki. Kalau masih ada generasi berikutnya, jangan sampai terjadi ulang pada mereka. Begitu tapi masih juga berdalih Nabi Nuh gagal, Nabi Nuh gagal, Nabi Nuh gagal ya. Nuh sudah ditegur Allah Subhanahu wa taala di Hud 46. Maka dari itu kalau kita melakukan ya kita akan ditegur Allah nanti. Gitu. Jadi ternyata Allah tunjukkan potret, bahkan Nabi sekalipun itu ternyata ada kegagalan mendidik keluarganya. Maka dari itu teman-teman dirahmati Allah, Rasulullah Muhammad SAW karena beliau Nabi yang terakhir, maka beliau tidak boleh cacat sama sekali di semua lininya. Karena tidak ada lagi Nabi setelah ini, tidak ada lagi teladan lagi setelah ini, maka beliau tidak ada yang cacat, tidak ada cacat sama sekali. sampai pada keluarganya. Saya berikan Rasul berapa istrinya? Mohon maaf ibu, berapa istri Rasul? Kalau di sini poligami nggak sensitif kan pak? Kalau di Jakarta kan sensitif. Soalnya Kuala Lumpur saya pikir tidak sensitif seharusnya. Enggak? Atau tambah sensitif? Saya yakin lebih sensitif di sini. Walaupun saya belum. Berapa istri Rasul? Ada beberapa pendapat yang antara para ulama. Oke, kita ambil yang 11. Ada pendapat mengatakan 11, 5 tahun lebih. Oke, ambil 11. Istri 11. Istri 11. Tanya kepada para ayahnya, para suami. Istri satu, satu masalah besar. Sama di sini juga sama. Suami satu masalah besar ya. Tapi Rasul sukses di 11 istrinya. Hah? Begini kok tidak ada contoh? Saya istri baru satu. Ya kan? Rasul 11 istrinya sukses di semua istrinya. Rasul punya anak berapa anak Rasul? Hah? Berapa putra Rasul? Putra putri Rasul berapa? Berapa? 7. 7 ya. Betul nih. Jangan ngarang ya. Tebak-tebakan ya. Makanya kita mulai kenal Rasul kita. Ya kita kenali Rasul kita karena di situ semua teladan ada. Semua sistem peradaban ada di situ. Secara Rasulullah SAW, semua sistem peradaban, bukan hanya sistem agama. Beliau punya putra 3 orang dan beliau punya putri 4 orang, jadi ada 7. Cucunya ada berapa? Hah? Banyak cucunya Rasul. Hasan Husain radhiyallahu anhu itu kan yang sampai besar, sampai punya keturunan. Cucu Nabi banyak. Nabi sukses di semua ini. Sebagai suami, sebagai ayah, sebagai kakek. Itu loh kenapa Nabi mengatakan saya orang terbaik dalam urusan keluarga di antara kalian ini. Jadi seharusnya kita sudah cukup mulai hari ini belajar ke Rasul saja. Begitu ya? Nah, nanti pelan-pelan kita belajar tentang itu. Jadi nama laki-laki kita tahu ada berapa banyak? Banyak, betul ya? Apa saja saja? Ya, Ali Imran. Terus? Ya, para nabi banyak sana. Ada Luqman juga. Yang bukan ada Nuh, ada Hud. Betul? Siapa lagi? Yusuf, Ibrahim, Muhammad. Betul? Baik. Kalau yang perempuan. Siapa? Maryam. Terus siapa lagi? Nama perempuan. Maryam. Terus? Siapa lagi? Boleh dicari? Supaya kita akrab dengan Quran kita, padahal terbaik. Maryam. Sudah gak ada lagi. Gak ada lagi, betul? Gak ada lagi. Coba lihat. Muncul satu nama hanya Maryam. Surat Maryam. Oh itu surat perlu pembahasan sendiri. Panduan dahsyat. Nanti kita akan coba dapatkan di ketika sampai di pembahasan Maryam. Ya, baik. Antara Rasul Nuh dan Imran. Ternyata Nabi, potret Nabi ada yang gagal. Ternyata manusia biasa bisa mencapai puncak, mendidik keluarganya sampai layak disejajarkan dengan Nabi Ibrahim AS. Manusia biasa, kita bisa. Kita, Allah ingin sampaikan, kita semua bisa. Bisa, tinggal harus belajar berarti kepada keluarga Imran. Ya, kita tanya ke Pak Imran, Pak Imran bagaimana caranya didik anak Anda? Pak Imran gimana istri Anda itu sampai begitu? Ada, semua ada. Semua ada pembahasannya. Nah, ya. Antara Ibrahim dan Muhammad, tadi saya katakan, sholawat kita. Sholawat kita. Ya. Kita sholawat, kita salam dan sholawat untuk Rasul Muhammad, keluarganya, Ibrahim dan keluarganya alaihissalam. Ibrahim alaihissalam Rasul teladan. Muhammad alaihissalam Rasul teladan. Di dalam Al-Quran kata uswatun hasanah yang artinya teladan yang baik disebut 3 kali dalam Quran. Kata uswatun hasanah, yang pertama surat Al-Ahzab 21. Ini untuk Rasulullah Muhammad alaihissalam. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Yang kedua ada di surat Al-Mumtahanah ayat 4. Yang ketiga Al-Mumtahanah ayat 6. Hanya 3 kali Tiga kali kata uswatun hasanah yang artinya teladan yang baik disebut tiga kali di dalam Al-Qur'an Karim. Lihat, perhatikan ini. Dari tiga itu hanya muncul dua nama. Rasulullah Muhammad SAW dan Ibrahim. Yang di alun tahanah Ibrahim. Kalau yang ketiga uswatun hasanah itu hanya menjelaskan yang ayat 4. Ayat 6 menjelaskan ayat 4. Tambahan penjelasan. Jadi tidak, dia tidak menyebut nama baru, tapi membahas tentang Ibrahim. Jadi uswatul hasanah itu ternyata hanya ada dua nama. Makanya pantas kita dalam sholawat kita menyebut dua nama. Kemudian untuk keluarganya, keluarganya, masya Allah, keluarganya. Keluarga itu kan terdiri dari pasangan dan anak-anak. Gitu ya? Ya kalau kita berikutnya adalah cucu kita, keturunan zuriat, keturunan kita. Ternyata ini menjadi sebuah satu kesatuan yang komplit, yang lengkap. Ibrahim alaihissalam, Rasul teladan. Di dalam Al-Quran dominasi kisahnya sebagai kepala rumah tangga. Jadi maksud saya, Al-Quranul Karim kalau mengisahkan keluarga Ibrahim itu lebih banyak berkisah tentang Ibrahimnya. Saya kasih contoh surat Ibrahim. Betul ya surat Ibrahim ya? Surat Ibrahim ayat 35 sampai 41. Ibrahim, nanti ayat ini silakan dibuka karena tidak mungkin bahas satu-satu ya. Kalau kita lihat ayat ini 35 sampai 41 di Al-Baqarah juga ada. Ternyata menggambarkan tentang perjuangan yang sangat amat berat dan sulit, tidak sederhana bagi seorang istri yang bernama Hajar. Sama Hajar. Kenapa? Waktu Ibrahim berdoa, waktu meletakkan di dalam ayat 37-nya, Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayri dhi zar'in 'inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah faj'al bi seorang istri yang bernama Hajar. Sama Hajar. Kenapa? Waktu Ibrahim berdoa, waktu meletakkan di dalam ayat 37-nya, Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayri dhi zar'in 'inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Dan seterusnya Ibrahim mengatakan, ya Allah Rabb, aku letakkan keturunanku ini di lembah yang tidak ada pohon, di Mekah, lembah Mekah tidak ada pohon sama sekali. Masya Allah, ini dalam kisahnya di hadis Nabi Sahih riwayat Bukhari bahwa Ibrahim begitu meletakkan Hajar di padang pasir Mekah yang tidak ada kehidupan sama sekali, tidak ada mata air sama sekali. Orang kalau tidak ada air tidak lama matinya, cepat matinya. Sementara disebutkan bahwa modalnya yang dibawa oleh Hajar hanya sekantong air dan sekantong kurma. Hanya itu yang dibawa. Itu akan habis dalam beberapa waktu dalam. Ya. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayri zar'in 'inda baitikal muharram. Itu ternyata modalnya sekantong air, sekantong kurma. Hanya itu yang dibawa. Itu akan habis dalam beberapa waktu dalam. Ya. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayri zar'in 'inda baitikal muharram. Itu ternyata modalnya sekantong air, sekantong kurma. Dan ternyata Ibrahim harus meninggalkan mereka dan pulang ke Palestina. Ibrahim datang dari Palestina, Ismail itu sudah soleh. Bayangkan, ditinggal dalam keadaan masih digendong, bayi itu digendong. Makanya kan waktu mencari air, kita tahu kisah tentang Sa'i Sofa Marwah nyari air sebelum memancar zam-zam itu. Itu Hajar masih digendong, diletakkan di situ. Keluar dari kakinya mata air zam-zam itu. Datang-datang Ibrahim dari Palestina sudah soleh itu anak besar, disebutkan dalam ayat yang lain, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Datang-datang itu Ismail itu sudah pandai membantu ayahnya, membantu orang tuanya. Insyaallah anak-anak laki-laki di kita muncul pendapat gitu ya, atau opini di kita kalau anak laki-laki susah Pak suruh bantuin anak orang tuanya. Kalau anak perempuan sih iya Pak bantu ini bantu anak laki-laki main terus ya. Ternyata Quran mengatakan Ismail laki-laki itu bisa membantu orang tuanya. Soleh. Datang-datang sudah soleh. Coba ya, pertanyaan saya. Jadi Ismail itu sebenarnya karya siapa? Ibunya. Oh bapaknya di Palestina Pak. Handphone tidak ada, email tidak ada, WhatsApp apalagi kan tidak ada. Oh pakai apa komunikasi? Tidak ada. Hari ini itulah Jakarta Kuala Lumpur ya, itu bisa komunikasi. Wajah pun terlihat di sana. Tapi sama Ibrahim. Ibrahim jarak dari Mekah ke Palestina 1000 km lebih. Ternyata ini adalah karya seorang bunda. Ini single parent nisbi namanya. Single parent nisbi. Suaminya masih ada tapi tidak sedang bersamanya. Sendiri dia didik anaknya. Yang ada single parent betul, sudah tidak ada lagi suaminya gitu ya. Tapi sebesar itu karya istri, karya Hajar, ternyata Hajar pun tak pernah disebut dalam Quran. Yang disebut Ibrahim. Yang disebut bahkan di ayat itu yang diabadikan Ibrahimnya, bukan Hajarnya, padahal karya Hajar. Jadi begitu Bu, saya mohon maaf Ibu tidak usah merasa iri. Itu saya ngajari Pak, yang dapat nama baik bapaknya. Sudah ada sejarahnya itu memang. Tidak apa-apa, tahu saya, tidak ada masalah insya Allah. Oh iya, loh, tadi coba Imran, kan sudah meninggal kan? Sudah meninggal. Tapi yang ketika Allah puji, yang disebut nama siapa? Nama Imran, bukan nama Hana. Jadi tidak usah iri, biasa saja ya kan? Saya cuma ingin sampaikan pesan kepada para ayah. Karena mengapa sampai suami layak dipuji untuk karya istrinya? Yang berkarya istrinya, tetapi yang dipuji, yang disebut-sebut nama suaminya, karena sang suami melaksanakan tugas dengan maksimal mendidik istrinya. Kemudian istrilah dengan didikan terbaik suaminya itu mengajari anak-anaknya. Gak usah saya ulang ya. Ibu-ibu kayaknya ingin diulang pak kalimatnya. Gak usah saya ulang. Saya paham sorot mata para ibu saja. Ya, jadi begitu ayah bunda dan mati Allah. Dan di Quran, ketika kita tahu bahwa anaknya Nabi Ibrahim laki-laki ya, Ismail Ishak laki-laki. Jadi sebuah pelajaran mahal buat kita. Kalau mau bertanya tentang pendidikan anak laki-laki, Ibrahim alaihissalam setelah melahirkan dua nabi, bukan sembarang laki-laki. Dua nabi. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya anak 7 tadi ya. Ternyata anak laki-lakinya yang 3 orang yang laki-laki itu semua meninggal saat masih usia kecil. Jadi tidak bisa terbaca karya nanti di bisa. Kalau Anda tidak percaya Quran mengatakan tadi di surat Al-Imran ya, tadi. Walaysa dzakaru kal untha. Nah, saya mau tanya sekarang. Quran jelas mengatakan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Saya mau tanya. Dari kita sekolah TK, kurikulum TK sampai S3 sampai doktoran tuh. Di mana bedanya kurikulum laki dan perempuan? Lihat. Pada tangan. Kalau tidak sama, mesti ada yang berbeda. Bahkan kurikulum pendidikannya pun harus ada yang beda. Kalau sama, terus mesti ada yang salah kurikulum pendidikan itu. Jelas. Oh namanya tidak sama ya kan? Tidak sama. Saya pernah duduk seminar bersama dengan seorang pakar otak di Indonesia. Beliau pakar otak, bahkan beliau salah satu tim yang memeriksa otak calon-calon presiden. Kalau ada pemilihan presiden. Itu hanya ada beberapa orang itu yang bertugas untuk memeriksa kesehatan. Bagian otak dia salah satunya. Beliau sampaikan di sini mungkin ada para ahli juga ya. beliau sampaikan dalam seminar itu bahwa tentang bagaimana otak, bagaimana cara berpikir laki perempuan menurut ilmu otak itu sangat berbeda. Sangat berbeda cara pikirnya. Nah, itu kemudian tidak sama berarti kurikulum pendidikannya. Kalau ada yang sama pasti ada. Saya Quran pun mengatakan ada sisi kesamaan laki perempuan, ada sisi kesamaannya. Di sisi yang sama berarti sama. Di sisi tapi Quran mengatakan pula bahwa mereka juga tidak sama. Mereka berbeda. Ya. Nah, ada satu poin. Poin yang ditentang bahasa Rasul Muhammad SAW. Berkisah tentang Nabi Muhammad, keluarga Nabi ternyata lebih banyak yang dikisahkan adalah istrinya, bukan tentang Nabi Muhammad. Kalau tadi berkisah tentang Ibrahim, yang lebih banyak dikisahkan siapa? Nabi Ibrahimnya. Tapi Nabi Muhammad yang banyak dikisahkan siapa? Malah istri-istrinya. Apa buktinya? Tadi At-Tahrim sampaikan. At-Tahrim ayat 1, 2, 3, ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtagi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Wahai nabi, mengapa kau haramkan apa yang dihalalkan Allah hanya untuk mencari kesenangan istri-istrimu? Wahai nabi, mengapa kau haramkan apa yang dihalalkan Allah hanya untuk mencari kesenangan istri-istrimu supaya kau bisa menyenangkan istri-istrimu? Ya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Terus setelah itu kisah selanjutnya tentang istri. Wa idza sarrana qad faradallahu lakum tahillata aymanikum wallahu mawlakum, seterusnya sampai wa idza sarrana nabiyyu ila ba'di azwaji haditsan falamman usrida bisharna istri. Di surat Al-Ahzab 28 sampai 34 juga sama. Ya ayuhan nabi kun li azwajik in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alayna umatti'kunna wa sarrihkunna sarahan jamila. Ini ayat 28 sampai 34. Justru 28 sampai 34 di surat Al-Ahzab khusus untuk istri-istri Nabi. Jadi Quran berkisah tentang istri Nabi banyak sekali dibandingkan mengisahkan tentang Rasul Muhammad sebagai kepala rumah tangga. Kira-kira apa sebabnya? Kira-kira apa sebabnya? Nanti saya jawab di poin berikutnya. Mudah-mudahan ketemu nanti. Anak laki dan perempuan ya. Quran lengkap bicara tentang laki perempuan. Ada anak laki, contohnya kegagalan Nabi Nuh jadi putra yang tadi sudah. Keberhasilan Yakub mengantarkan Yusuf dari padang pasir menuju istana Mesir. Padang pasir negeri Syam, Badui, anak Badui, ya kan? Nabi Yusuf anak Badui. Dan itu kalimat Nabi Yusuf sendiri dalam surat Yusuf. Sampai di istana Mesir. Itu adalah karya ayah Yakub alaihissalam. Keteladanan Ibrahim melahirkan dua nabi, Ismail dan Ishak. Daud melahirkan Sulaiman. Ini raja melahirkan raja. Jadi banyak potretnya ini kalau antum gali ayat per ayat, huruf per huruf. Nah, itu tadi makanya saya bilang 2 tahun lebih itu tadi ngajinya ya kan. Oke, enggak usah lama-lama, bisa disimpulkan ya. Kita bisa ambil pelajaran waktu pulang ke rumah, tapi kalau mau lebih dalam silakan dipelajari tafsir-tafsir para ulama. Jadi berarti banyak potret ini, banyak potret. 2 dan 4 saja sesuatu yang berbeda. Yang kedua itu adalah itu orang kampung jadi pemimpin besar. Gitu ya. Ya, ini orang desa Badui. Kalau yang ini ya raja melahirkan raja. Jadi ada potret semuanya. Intinya adalah bahwa kalau pembahasan seperti ini diungkap di masyarakat Arab itu ada sebuah ungkapan yang khas. Ungkapan khasnya begini. Ini bukan ayat, bukan hadis ya. Ini ungkapan saja. Hadza syiblu min dzakal asad. Singa yang kecil ini anaknya singa yang besar itu. Maksudnya apa maksudnya? Jadi kalau ada bapaknya hebat, anaknya hebat, orang Arab kan bilang hadza syiblu min dzakal asad. Itu ungkapan di Arab. Maksudnya begini, kalau bapaknya singa, hebat bapaknya, jangan lahirnya gitu. Itu salah didik berarti. Bapaknya hebat, subhanallah, ilmunya luar biasa, soleh luar biasa. Anaknya kucing. Itu salah didik. Ya. Hadza syiblu min dzakal asad. Ai anak laki-laki banyak potret di Quran. Anak perempuan, keluarga Imran tadi Ini ada kisah Nabi Shu'aib. Ini cuma contoh, tidak semuanya. Kisah Nabi Shu'aib alaihissalam, ini Nabi Shu'aib ini dalam surat Al-Qasas, tetapi para ulama berbeda pendapat apakah itu putri Nabi Shu'aib atau bukan. Tapi yang jelas peristiwanya terjadi di Madian, yang salah satu dari dua wanita itu dinikahkan oleh orang tuanya ke Nabi Musa, jadi istrinya Nabi Musa. Ya, ada sebagian ulama mengatakan yang di Madian itu dua wanita itu adalah putrinya Nabi Shu'aib. Ada yang mengatakan putri Nabi Shu'aib. Setelah itu bahwa bagaimana menjadi suami, bagaimana jadi istri, ya kira-kira saja. Ya. Kira-kira cocok ya kita pakai kan itu. Begitu punya anak jadi ayah, jadi ibu. Ya, jadi ayah, jadi ibu. Tidak pernah ada sekolahnya. Kan tidak ada sekolah ayah ibu ya. Nah, yang lebih parah lagi adalah begitu nanti kita punya cucu dengan izin Allah, itu jadi kakek, jadi nenek pun kita tidak pernah tahu ilmunya. Jadi kakek nenek, apa ya harus ada ilmunya? Ilmunya ada. Dan inilah Rasulullah SAW orang yang lengkap dalam bab ini. Karenanya saya ingin mulai dengan hadis Nabi SAW. Ketika beliau menyampaikan dalam hadis yang sahih yang kita tahu, khairukum khairukum. Jadi hambamu yang mengabdi. Ini yang diinginkan adalah mengabdi di Baitul Maqdis. Jadi dia kelak akan menjadi hambamu, pengabdimu, Abdullah betul, yang mengabdi di Masjid Baitul Maqdis. Fataqabbal minni, maka terimalah dariku nazarku ini. Innaka antas sami'ul 'alim, sesungguhnya engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Baik. Lihat. Ini salah satu yang harus difikirkan oleh para ibu yang sedang hamil. Nanti panduan hamil lengkap surat Maryam nanti. Tapi waktu saya sudah habis. 5 menit lagi. Habis kelas. Habis waktu saya. 5 menit lagi. 5 menit lagi. Baik. Tanya jawab insya Allah. Potongan-potongannya nanti ditanyakan, ditanya jawab saja ya. Jadi ini salah satu panduannya gitu. Apa yang diucapkan oleh Maryam waktu hamil? Doa, harapan yang baik tentang anak yang dalam rahim. Betul ya? Bukan dangdutan, bukan musik religi, tidak itu. Saya tidak bahas tentang hukum fikih musik, saya nggak bahas itu. Tanyakan ahli fikih kalau itu. Tapi tidak pernah ada di dalam panduan syariat ini bahwa musik membuat anak jadi cerdas dan soleh. Itu tidak pernah ada panduannya dalam syariat. Yang ada justru syariat ini tidak suka dengan musik. Itu yang ada. Saya tidak bicara hukum fikih ya. Hukum fikih silakan ditanya. Saya tidak bicara halal atau haram atau mubah. Nah. Tapi dalam syariat tidak pernah dijadikan musik sebagai alat untuk membuat anak jadi soleh dan pintar. Tidak ada. Ini yang pernah. Ya pegang. Jadi berdoa. Ya Allah, ini nazar. Kelak yang ada dalam rahimku ini kelak begini. Dan itu lisan bunda, lisan ibu yang tulus. Kita percepat. Al-Ahzab 37. Menurut hitungan Imam As-Suyuti rahimahullah dalam Al-Khasais Al-Kubra, dalam kitab beliau, jumlah sahabat Nabi itu ada 124,000. Baik yang dikenal atau yang tidak dikenal namanya, baik yang lama bersama Nabi ataupun hanya sebentar ketemu Nabi. Menurut Imam Abu Zur'ah dalam kitab Fathul Mughith, beliau mengatakan ada 114,000 ya, kurang lebih lah 100,000 ya, 100,000+. Dari sekian banyak sahabat Nabi SAW, ternyata hanya ada satu nama yang disebut dalam Quran. Dari sekian banyak nama sahabat Nabi, hanya ada satu orang yang disebut dalam Al-Quran kali ini. Ini sebagai penutup karena sudah selesai. Hanya ada satu nama yang disebut dalam Al-Quran. Siapa itu? Zaid. Ini sekaligus menjawab apa yang tadi saya katakan tadi. Mengapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau berkisah tentang keluarga Nabi di Quran justru yang paling banyak disebut malah masalah istrinya atau tentang istrinya. Berbeda dengan Nabi Ibrahim yang banyak disebut tentang kepala rumah tangganya Ibrahim alaihissalam. Ini sekaligus menjadi salah satu poin jawabannya insyaallah. Tapi ada satu nama yang disebut dalam Al-Quran dengan sangat jelas, yaitu nama Zaid. Ini Al-Ahzab 37, silakan dilihat. Wa idh taqul lilladzi an'ama Allahu 'alaihi wa an'amta 'alaihi amsik 'alaika zawja wattaqillah wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdi wa takhsha an-nas wallahu ahqqu an takhsha. Falamma qada Zaid, ada kata Zaid. Falamma qada Zaid Zaidun minha watara zawajnakaha. Dan seterusnya. Ini kan kisahnya tentang Zaid bin Harithah. Nanti Bapak Ibu bisa saya menulis tentang dapat sebuah tulisan tentang tragedi Zaid dan Zainab. Zaid dan Zainab nanti buka di parentingnabawiyah.com. Parentingnabawiyah.com ada apa? Ada PDF buku yang bisa di-download juga di situ. Satu buku judulnya Kemana Kulakukan Hati Ini. Di dalamnya di antaranya saya menulis tentang Zaid dan Zainab, lebih panjang kisahnya, lebih detail saya sampaikan. Zaid adalah putra angkat Nabi SAW, bukan orang Quraisy dan hanya mantan budak. Jadi secara strata sosial rendah. Tapi diangkat oleh Nabi menjadi anak angkat. Kemudian begitu saatnya menikah, dinikahkanlah oleh Nabi Zaid dinikahkan dengan sepupu Nabi sendiri, yaitu Zainab binti Jahsy. Zainab binti Jahsy adalah sepupu Nabi dari ibunya. Tapi dari ibunya Nabi, jadi jalurnya dari jalur ibu Nabi, dia adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi anak dari saudari ibunya. Ya. Sepupu Nabi tapi dari jalur ibunya. Zaid radhiyallahu anhu dinikahkan dengan Zainab binti Jahsy. Tentu lihat Zainab binti Jahsy cantik. Satu cantik. Yang kedua Quraisy. Quraisy mah terhormat. Nikah mereka. Ternyata pernikahan yang langsung dinikahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata hanya mampu bertahan 1 tahun lamanya. Kemudian Zaid mulai tidak nyaman dengan istrinya. Saya cari nih. Apa penyebab Zaid tidak nyaman? Saya cari di kitab tafsir biasa, ternyata enggak ketemu. Ya, mana nih? Cari terus ketemu. Karena kitab tafsir kita tahu sangat banyak. Ketemu ternyata bahwa ternyata Zainab radhiyallahu anha, wanita mulia, ini wanita mulia. Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha, sepupu Nabi ini, beliau ini ternyata tidak bisa menurunkan. Saya cari nih. Apa penyebab Zaid tidak nyaman? Saya cari di kitab tafsir biasa, ternyata enggak ketemu. Ya, mana nih? Cari terus ketemu. Karena kitab tafsir kita tahu sangat banyak. Ketemu ternyata bahwa ternyata Zainab radhiyallahu anha, wanita mulia, ini wanita mulia. Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha, sepupu Nabi ini, beliau ini ternyata tidak bisa menurunkan ketinggian dirinya. Dia Quraisy, dia orang mulia, keluarga terhormat, cantik pula. Zaid suaminya bukan Quraisy, hanya orang biasa, bahkan dahulu adalah budak, mantan budak. Rendah sekali ya, lihat. Ini namanya dalam bahasa Arab, dalam bahasa syariah namanya kufur. Ketidaksetaraan itu bahaya. Dia kalau tidak bisa disetarakan bahaya. Jadi terutama kalau suaminya di bawah posisinya. Makanya tidak mudah pernikahan antara seorang laki-laki yang miskin dengan perempuan kaya, laki-laki yang biasa dengan perempuan terhormat. Ya, apalagi atau pernikahan seorang karyawan laki-laki dengan bosnya perempuan. Nah, itu tidak sederhana itu. Maka harus meniru Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul itu nikah dengan bosnya. Betul kan? Khadijah radhiyallahu anha, big bosnya. Tetapi mulia. Anda harus tanya, kok bisa? Ini kan enggak setara, Pak. Itu bisa yang terjadi bisa seperti Zaid dan Zainab, tapi ternyata pernikahan paling mulia itu harus dalam itu. Baik, jadi ternyata tidak tahan, dia datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, saya sudah tidak kuat lagi." Kata Nabi, "Amsik 'alaika zaujak." Pertahankan dulu rumah tanggamu. Ternyata masalahnya adalah Zainab itu kalau sedang marah itu beliau suka mengungkit. Jadi lisannya itu lisan apa ya bahasa pasnya? Lisannya tajam. Apa bahasa pasnya dia? Radhiyallahu anhu, orang mulia ya. Tapi kalau berbicara itu suka gitu ya, tajam mungkin ya. Apa? Nyelekit. Itulah ya. Zaid sebagai seorang suami kawam di rumah. Subhanallah, kemana kawam? Kita percaya memimpin rumah tangganya kan? Jatuh. Dan Zaid tidak mampu mengangkat dirinya, Zainab tidak mampu menurunkan dirinya. Ketemulah setahun hanya bertahan, datang ke Rasul, turun ayat ini, bahas ini. Dan ternyata ini jawabannya sebagai terakhir, bahwa Zaid hanya satu-satunya nama sahabat yang disebut oleh Al-Quran, itu pun masalah rumah tangga. Gitu ya? Kan banyak kisah mulia, mengapa juga yang disebut satu nama langsung masalah rumah tangga, cerai pula itu rumah tangganya. Pelajaran buat kita umat Muhammad SAW, ini masalah besar di umat Muhammad, perceraian rumah tangga, retaknya bahtera rumah tangga. Hati-hati, hati-hati. Satu lagi, saya mau tanya, tadi apa masalah perceraiannya? Di mana masalahnya? Siapa yang jadi sumber masalah? Kalau ada laki, ada perempuan, ada Zaid, ada Zainab, sumber masalahnya di mana? Dua-duanya masalah. Karena masalah dua-duanya, karena Zaid tidak mampu menaikkan dirinya, betul? Tetapi yang paling masalah adalah perempuannya, karena dia tidak menurunkan dirinya. Kan kalau nasab gak bisa diulang, Pak. Zainab Quraisy, oke lah nasab saya bukan Quraisy, kan tidak bisa. Nasab saya Quraisy, mau sampai meninggal saya Quraisy. Ya kan tidak, makanya dia harus bisa menurunkan dirinya. Turunkan dirimu di bawah suami, turunkan. Nah itu tidak bisa dilakukan. Jadi sekarang paham? Kira-kira mengapa berkisah tentang keluarga Rasulullah SAW lebih banyak dibahas tentang perempuan? Ternyata kisah satu-satunya sahabat yang namanya disebut dengan jelas dalam Al-Quran pun penyebab retaknya rumah tangga adalah istri. Ini bukan memojokkan perempuan. Mohon maaf, saya tidak memojokkan wanita yang mulia, ya. Dan Zainab wanita mulia. Tapi saya ingin katakan bahwa inilah dengan ini saya kemudian paham hari ini. Inilah sumber besar permasalahan rumah tangga hari ini. Ketika An-Nisa 34 tidak dijalankan tentang qawamah laki-laki dan perempuan yang salehah, perempuan yang taat pada suami sang pemimpin, ketika sejajar saja masalah, apalagi dibalik. Saya kira itu. Mudah-mudahan yang bisa kita ambil pelajarannya. Mohon maaf memang ini mukaddimah. Namanya juga, makanya saya sebut dari awal mukaddimah, sebuah mukaddimah. Insyaallah lebih detail kita bahas. Saya persilakan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.